kemampuan penghapus dosa yang terbesar adalah sholat. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diceritakan hadis nomor 1695. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan nanti. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ya, pada waktu itu Rasulullah lagi duduk bersama para kaum muslimin. Dia datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu pelanggaran hukum had. Aku telah melanggar hukum had. Ada pelanggaran dilakukan dari larangan-larangan Allah." Maka kata laki-laki ini, "Hukumlah aku sesuai dengan hukum kitab Allah." Rasul terima pengaduan dan pengakuan ini, tapi Rasul tidak jawab apa-apa, beliau diam aja. Sedang laki-laki menunggu apa yang akan hukuman yang akan diberikan Rasul. Dan kaum muslimin yang lain yang duduk bersama-sama dengan Rasul juga sama-sama nunggu, diam. Terus Rasul pun diam. Nah, para sahabat kaum muslimin berpikir, biasanya kalau Rasul diam itu lagi nunggu, bisa jadi turun wahyu, apa bentuk petunjuk dan penjelasan. Jadi semua diam kan, sampai tiba waktu sholat. Muazin, azan, kemudian mereka sholat berjamaah, Rasul sebagai imamnya. Selesai sholat, laki-laki ini tidak mendapatkan pernyataan apapun dari Rasul. Tidak ada keterangan apa-apa, dia penasaran. Maka laki-laki itu datang ke Rasul. "Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu pelanggaran hukum had. Tolong hukumlah aku sesuai dengan hukum kitab Allah." Rasul tanya, "Bukankah anda tadi sholat berjamaah bersama kami?" "Iya Rasul." Apa kata Rasul? "Sungguh Allah telah mengampuni dosamu karena sholat berjamaah itu." Jadi sholat menghapus dosa. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juga, hadis nomor 287 apa ya? Ini agak lupa saya. Tapi ceritanya begini, mungkin pernah dengar. Kata Rasulullah, seseorang yang menyempurnakan wudhunya di rumah, ya, sempurna wudhunya, kemudian dia berangkat ke masjid dengan tujuan satu, hanya untuk sholat ke masjid. Maka setiap langkah yang dia lakukan, maka diangkat derajatnya satu derajat lebih tinggi di sisi Allah. Setiap langkah yang dia lakukan, sampai dia tiba ke masjid. Nah, tiba ke masjid, dia masuk, dia langkahkan kakinya masuk ke dalam masjid. Saat itu dihapus satu dosa. Ini belum sholat. Dihapus satu dosa. Kemudian dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid kah, dia baca Quran kah, dia duduk kah, zikir dan menunggu azan dikumandangkan. Allah perintah pada malaikat, "Hai malaikat, catat." Selama dia menunggu dalam masjid, catat apapun yang dilakukan sama dengan pahala dia mengerjakan sholat. Ini luar biasa. Ya, sampai azan dikumandangkan, salat berjamaah dihapus satu dosa. Bayangkan, dua dosa terhapus dan pahala sama dengan melakukan salat, kemudian ditinggikan satu derajat di sisi Allah karena berjalan kaki datang ke Allah. Jadi amal salat itu banyak sekali yang bisa diterima. Saya nggak tahu di kantor kita ini mestinya yang terdekat di mana, di dalam kantornya atau di luar? Di luar. Bagus itu, karena lebih jauh kan, betul? Nah, benar. Pahala catatannya banyak. Karena begini, riwayat yang lainnya, ada seorang laki-laki yang tidak begitu dikenal, dia hampir selalu agak terlambat kalau datang ke masjid, hampir kalau tidak selalu, dan dia selalu pakai bagian-bagian jamaah di bagian belakang, dan setelah sholat dia tidak pulang. Ya, misalnya duhur dia nggak pulang menunggu asar, baru dia pulang. Kalau dia datang maghrib dia tunggu isya, baru dia pulang. Begitu. Nah, selalu. Nah, saya kadang-kadang lupa nama-namanya ini. Jadi terus Rasulullah memperhatikan orang itu. Sampai suatu hari, beberapa hari, satu, dua, tiga hari, dia tidak terlihat. Rasul tanya, di mana rumah si tua itu? Terus ada yang tahu, oh di sana ya Rasulullah. Ya antar. Anda tahu perjalanan menuju ke rumah orang tersebut itu membutuhkan waktu jalan kaki setengah hari. Ya, benar ya? Atau ada keterangan lain? 4 ya, setengah hari. 4 jam setengah hari. Tiba di sana. Terus masuk, mengucapkan salam, sambut dari istrinya. Ditanya, kenapa gak datang kemana? Ternyata sudah meninggal dunia. Maka dia gak datang. Istrinya menangis dan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong beritahukan aku, sebelum dia meninggal, dia sempat mengatakan aduh, terus aduh lagi, terus aduh 3 kali. Ya Rasulullah, apa ini takdirnya? Kenapa dia mengatakan aduh, aduh? Sampai 3 kali. Hah? Apa ceritanya ini? Sudah dengar kan? Ada yang pertama apa? Iya. Kenapa enggak lebih jauh lagi? Ketika meninggal dunia ditampakkanlah pahalanya. Dia berjalan kaki, diangkat derajat dan lebih tinggi di sisi Allah. Dan dari aku kenapa enggak lebih tinggi? Maka dia bilang, aduh, kenapa enggak lebih jauh? Supaya saya jalan lebih jauh dan lebih tinggi derajat saya. Coba. Itu ada yang pertama. Kalau kita, aduh encok kumat, aduh juga. Ya, aduh yang kedua apa? Hah? Nah, aduh yang ketiga? Nah, coba bayangkan. Jadi, aduh yang diucapkan itu menyesal kok sedikit. Ya kan? Kalau dari dulu saya tahu banyak yang segede kan gitu kira-kira. Kenapa hanya beberapa waktu saja yang bisa dapat dicat? Penyesalannya itu kok sedikit yang saya lakukan. Nanti aduh Anda, aduh 5 waktuku belum tidak berjamaah. Aduh yang kedua, aduh tahajud dan salat duhaku gak istiqomah. Aduh gak satu juz sehari, kenapa mesti selembar? Aduh kok saya gak bersedekah dan berbuat baik tiap hari? Aduh kenapa kena kemudian? Coba ya. Nah ini ya, ayat-ayat tadi itu membersihkan hati kita, sholat mensucikan. Nah di ayat 18 Allah ingatkan kita. Yuk tolong baca 36-30 ayat 18. Ya. 18-19. Tadi yang kita jelaskan 2 ayat itu ya. Berapa udah? 16, 17, 18. Udah? Udah 18? 19 kan? Ya khruju ya. Ya, ya. Artinya Abrum 19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yes. Dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah. Coba lihat. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah. Gampang. Dia yang menghidupkan dan dia yang matikan. Contohnya sederhana, seperti bumi yang tandus disiram hujan itu. Ya. Coba buka surat 22 ayat 21. Apa ya? Surat 22 ayat 21 apa? Ya, Mas. Untuk mereka cambuk-cambuk dari sini. Kebayang gak? Masuk neraka itu gak ada sedikit bagian manapun yang Jadi kalau kita tidak beramal soleh, tempatnya ke sana. Ancaman-ancamannya enggak tahu-tahu, cambuknya lalu dosa. Ya kan? Belakangan lalu saya bukakan ayat lagi 69 ayat 30. Coba. Ini ancaman-ancaman neraka semua. Contoh. 69 30. Baca. Nah, suruh tangkap, belenggu tangannya ke lehernya. Dibawa kemana? Lanjut, 31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dalam keadaan terbelenggu tangan leher, masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, baik lagi. Kemudian perintah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sudah begitu masih dibelit lagi dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini 1 hasta, 1 meter. 35 meter dibelit, dibelit habis semua, tak nampak lagi kulit, dibakar api neraka yang panasnya 99% daripada dunia, membara, membakar habis, hangus, hancur, diciptakan lagi, bakar lagi, hancur, diciptakan, dibakar lagi, berulang. Tidak ada bagian sedikit pun yang enak dan mudah. Satu bara api neraka kata Rasulullah letakkan di bawah kaki telapak kaki kita, panasnya bisa membuat kotak ini menjadi itu di bawah satu bara. Nggak kebayang, nggak kebayang. Jadi bermalas-malasan beramal soleh ini merugikan diri kita sendiri. Allah katakan hidup dan matimu aku yang menentukan. Allah, dan kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kematian itu ada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Ayat ini mengkiah kita, mengingat kita pasti akan mati. Ya, itu semua penentuan dari Allah. Kita lihat penyebabnya, kenapa ini orang ini sampai seperti ini, kenapa? Lanjut ayatnya. Sungguhnya dia dahulu tidak beriman pada Allah yang Maha Besar. Tidak beriman pada Allah yang Maha Besar berarti tidak iman pada Al-Quran, tidak iman pada Rasulullah, tidak iman pada semuanya, tidak takut dengan Allah, tidak taat pada Allah, tidak beriman, berarti bisa dia keluar dari Islam. Dia tidak beriman pada Allah, bukan orang-orang yang beriman yang Allah sukai. Karena dia tidak beriman, keluar. Masuk semuanya, termasuk ketika Allah panggil. Hayya 'alas shalah. Tak ada pengaruh bagi dirinya. Biasa, biasa saja. Ini berbahaya. Karena dia tidak iman. Menjadikan dia diazab seperti itu. Ini hal kecil sepele yang sangat berbahaya. Perhatikan. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk menerimakan orang itu. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya. Wala wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ingat gak ala'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Anda tidak mengajak orang lain, Anda tidak mendorong orang lain, Anda tidak mengingatkan orang lain, Anda tidak memberi pengertian kepada orang lain, Anda tidak motivasi orang lain, Anda tidak ikut sertakan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tangkap orang itu, belenggu tangannya ke lehernya, masukkan ke dalam api neraka menyala-nyala, dan rantainya dengan rantai yang panjangnya 35 meter, karena dia tidak pernah mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan bahkan kata Allah, kamu sekali-kali memang tidak pernah memuliakan anak yatim dan tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kalau di sini tidak mengajak, sekarang di ayatnya kamu tidak saling mengajak. Ini lebih berbahaya lagi. Surat 89 ayat 17-18. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amin miskin. Artinya jelas? Sekali-kali tidak demikian. Memang kamu tidak pernah, tidak begitu. Tapi yang benar apa? Yang benar kamu memang tidak memuliakan anak yatim itu. Terus? Kalau tadi wala yahuddu, sekarang wala tahud, tahadda tahuddu. Kamu tidak saling mengajak, tidak mengingatkan orang lain, tidak saling. Api neraka yang menyala-nyala dalam keadaan tangan terbelenggu karena kamu tidak julurkan tanganmu, tidak kamu ulurkan tanganmu untuk fakir miskin. Tak ada yang enak di neraka itu, semua tak ada yang enak. Allah ingatkan itu bersihkan hati kita. Saudara-saudaraku sekalian, malam ini saya tawarkan kepada anda. Anda tahu bahwa setiap hari Jumat, saya sudah berada di Jakarta ini sejak tanggal 24 Juli kemarin. Jadi dah 2 minggu ya, hampir 2 minggu, 12 hari dah. 24 Juli, hari 10, ya lebih kurang 12 hari. Malam ini saya sedang memutuskan untuk pulang ke Bandar Lampung karena besok Jumat. Ya kan? Jumat yang lalu juga, setiap Jumat, ba'da Jumat, kami menyediakan lebih kurang 100 porsi makan fakir miskin prasmanan tiap Jumat. Dan sekarang ada 2 titik, 2 tempat. Satu memang di warung Aceh tempat saya di Kota Spang, dan satu lagi di Kelurahan Gotong Royong, tidak buka baru di sana, tempat makan fakir miskin. Dan memang ini cabang dari warung kedai Aceh kita. Ya, ada 2 tempat kita undang fakir miskin makan tiap Jumat. Setiap Jumat saya undang anda hari. Kalau memang anda ingin mengambil bagian, saya harus menyampaikan dan mengajak. Kalau tidak mengajak, ya ajak malamnya, kemana-mana saya ajak terus kan. Seluruh Indonesia saya pergi, ayo, ayo, ayo, ayo, siapa yang mau. Ya, gak ada masalah, berbuat di Jakarta boleh. Tapi kalau anda mau besok berbuat dengan kami, walaupun saya tidak di sini, semua sudah dipersiapkan di sana. Ya, kemarin cuma saya gak di sini, tetap jalan. Ada rekaman videonya semua, dilaporkan semua kegiatan. Hari ini, saya ajak anda untuk berbuat, tolong. Ya, yang mempunyai kelapangan, kumpulkan uang, ya kan? Berikan pada kami, kami akan salurkan besok. Untuk makan besok langsung kami gunakan uang anda hari ini, kami bayar. Karena yang menangani makan sekarang itu catering, di Mas Catering di Bandar Lampung. Karena kami tidak ada keluarga kami, tetap aja makanan utama dari mereka, makan nasi, terus sayur, pauknya, semua. Terus kami baru tambah yang lain. Terus nambah apa gitu ya, ketambah. Tapi yang makan utama tetap mereka kita berikan untuk membantu kita buat kita nggak sempat lagi masak banyak. Nah, tolong setelah pertemuan ini saya ajak ayat ini saling mengajak seberapa pun ada kerja. Dan ini bukan hanya hari ini aja, tapi coba ambil satu program di sini. Program di sini buat tiap minggu, setiap Jumat, tiap apa, lakukan. Dari SJD, lakukan, bagus. Dari malam saya sholat di Masjid Al-Falah, di perjamuan itu. Saya gak tahu tim dari mana datang. Anda sudah dengar ada program baru sekarang yang namanya GISS, Gerakan Indonesia Sholat Subuh. Sudah dengar? Sebenarnya apa? Gerakan Indonesia Sholat Subuh. Jadi sebenarnya program ini di Aceh itu sudah 5 tahun yang lalu. Bagaimana memakmurkan semua masjid sholat subuh? Bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid itu sholat subuh itu ramai? Nah, dari mana saya dengar sebenarnya programnya? Dari masjid ke masjid ada tim yang datang membentuk program, membentuk tim bagaimana memakmurkan sholat subuh di masjid-masjid di Jakarta ini. Ya, itu bagus. Ya, bagus. Di Bandar Aceh dan di Sigli, di Aceh Bidin, ada 2 program itu. Safari Subuh dan Subuh Keliling. Ya, Safari Subuh di hari Sabtu, Subuh Keliling di hari Minggu. Satu di Bandar Acehnya, kota Bandar Aceh, itu dipegang oleh provinsi, artinya koordinasinya dari gubernur, yang satu dipegang oleh wali kota. Ya, itu artinya kota, pemerintahan kota. Kerja kan? Nah, ini saya lihat dari malam saya tinggal Jakarta sudah mulai. Alhamdulillah, bagus sekali. Ya mudah-mudahan bisa, ya bisa makmur bagi kita. Karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, program-program seperti ini harus kita buat. Karena ini bagian yang mensucikan diri kita. Dan bersedekah itu bagian Allah hapus dosa dan kesalahan. Dan infak sedekah. Al-Baqarah 271. Insyaallah. Dibaca. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedekah menghapus dosa. Padahal tadi sedekah itu pertanyaan terakhir. Seminggu sebelum mati, siapa yang berbuat baik dan bersedekah, silakan duduk. Yang masih sedekah sedikit. Padahal ini menghapus dosa. Subhanallah. Ya, baik. Kita kembali lagi. Surah 30 ayat 19. Ulang lagi. Baca terjemahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi dan matinya. Dan seperti Allah akan mengeluarkan dari dengan mudahnya Allah keluarkan kita dari kubur untuk diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, kalau pertanggungjawaban itu lebih sedikit kebaikan, neraka. Banyak kebaikan menghapus dosa, surga. Nah, masalahnya berapa sudah kebaikan dan amal soleh kita? Tadi sama-sama sudah berkata dan bisa menghitung. Jadi bergegaslah, jangan buang. Karena sangat penting sekali untuk diri kita. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Semua amal soleh yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Surah 45 ayat 15. Baik dan buruk kembali untuk diri kita sendiri. Tidak yang tanggung. Surah 53 ayat 39. Seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang dia usaha. Surah 39 ayat 70. Az-Zumar 70. Dan disempurnakan bagi setiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakan dan dia mengetahui apa yang telah dikerjakan. Disempurnakan apa yang sudah dia kerjakan. Jiwa itu disempurnakan balasan apa yang sudah dia kerjakan. Yang dia tidak kerjakan? Tidak. 74 ayat 36, insyaallah turun. Nah, lanjut 37. Itu bagi siapa dan siapa yang berkandang. Lanjut 38. Tiap-tiap diri bertanggungjawab apa yang telah diperbuat. Tiap-tiap diri akan bertanggung jawab atas apa yang dia. Siapa yang mau tanggung jawab? Di sini, ini jelas ayatnya. Lantas tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun berjalan begitu cepat. Dan puluhan tahun hitungan itu tidak terasa seperti hanya setahun sama dengan seminggu. Ya kan, coba perhatikan. Ingat ketika kita akan menyambut Ramadan. Terus masuk hari pertama Ramadan, tiba-tiba sudah selesai Ramadan. Ada satu Syawal. Masuk satu Syawal, enggak terasa udah habis Syawal. sudah berapa bulan berlalu? Ramadan dan Syawal. Tidak terasa. Waktu sangat cepat. Sebelum kita mati, sebelum mati, what do we have to prepare? What must we prepare for ourselves? To face Allah, to ketemu sama Allah. Kalau tidak ada sesuatu, ada. Allah bilang, yang sudah beriman dan sungguh-sungguh mengerjakan amal soleh, datang kepadaku, ini yang kuberikan tempat tertinggi, surga, kenikmatan kumuliakan. Kalau sungguh-sungguh yang benar-benar mengerjakan amal soleh, tidak main-main. 27 Surat 20 ayat 75. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh. Beramal soleh itu sungguh-sungguh. Ingat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa ya, sungguh-sungguh takwa. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berdiatlah kamu dengan Allah, benar-benar tegakkanlah dengan jihad yang benar, sungguh-sungguh. Nah ini, yang mati datang mengharap Allah, yang sudah beriman dan bersungguh-sungguh mengerjakan amal sholat. Sungguh-sungguh. Kalau tak mampu di awal waktu itu, belum sungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh pasti ada solusi. Sholat contoh. Lanjut Mas. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia. Yang diberikan tempat yang tinggi mulia surga, iman dan sungguh-sungguh mengerjakan amal sholat. Bagaimana kalau tidak? Datang kepada Allah dalam keadaan tidak beriman, kafir. Apa jadinya? Mundur satu ayat, 7-4. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati dalamnya dan tidak pula mengerikan. Mati tidak, hidup tidak, terkatung-katung seperti itu. Karena berdosa datang ke Allah. Perhitungan sama Allah itu, yang ditanya sama Allah bukan dosa, yang tidak mana amal solehmu, timbang amal solehnya. Ya cuma 2 om, sekali lagi begitu. Gimana mau menghapus dosa? Dosa ada 10 kilo. Ini ditanya. Yang ini cuman. Wow keren, kebaikan amal solehnya banyak betul, 100 kilogram. Kira-kira begitu. Coba lihat dosanya. Ya cuma 30. 100 hapus 30, surplus 70. Masih sisa. Ayatnya mana itu? Surat 7 ayat 8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berat timbangan kebaikannya, dialah orang-orang yang beruntung. Kebaikannya, amal solehnya banyak, berat, beruntung dia. Nanti kita lihat beruntungnya apa. Lanjut. Bismillah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya? Ada kan kebaikannya? Ada, ringan, cuma dikit. Gimana orang yang ringan timbangan kebaikannya ini? Merugikan dirinya sendiri. Sholat lima waktu di awal waktu belum, tahajud Tuhan belum istiqomah, satu juz sehari belum, sedekah infak tiap hari belum. Mas apa? Kebaikan yang lebih bawah. Kau 102. Ayat 23, 102. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Seperti tadi kalimatnya, sama. Ya? Berat timbangan, untung. Lanjut, 103. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Merugikan dirinya sendiri itu bagaimana? Lanjut kalimatnya. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kalau rugi itu kekal di neraka, untung itu surga. Surga untung karena berat timbangan amal soleh. Relasinya itu iman dan amal soleh menghapus dosa. Sedikit neraka jelas. Jadi jangan tanya Pak, dia sholat Pak Ustaz, cuma 3 waktu aja di mana? Ya, ya, di tingkat timbang. Ya, murah. Dosanya lebih banyak. Kita evaluasi diri kita. Kembali lagi surat 30 ayat 19 dibaca lagi. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Mari kita belajar. Kita masuk ke surat 35 Fatir ayat 5, 6, 7 dan 8. Mulai ayat 5. Ya, dibaca. Hai manusia, cuma manusia dipanggil. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Allah enggak pernah salah dengan janjinya. Cuma kita enggak tahu kapan apabila janjinya itu datang untuk kita. Pasti. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Ingat itu, jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu sehingga kamu jauh dari akhirat. Dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya Allah. Syaitan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Gimana caranya? Nah, jangan buka dulu nah ya, biar dibuka di Android masing-masing. Soena, ini lihat cara syaitan menipu tentang Allah terhadap diri kita. Bayangkan caranya, caranya. Buka surat 17 di Android kita masing-masing. Buka. Yang buka terjemahan Quran, ya buka surat 17. Yang buka Quran buka. Nah, ayat 64. Supaya benar-benar melihat masing-masing di tangannya. Yuk, ayat 64. Baca, dari mana? 17:64, betul. Ya. Dan perdayakanlah dapat saja di antara mereka. Nah, Allah bilang, hei, iblis, setan, silakan, perdayakan. Hasunglah mereka, bujuklah mereka, rayulah, tipulah mereka, terserah. Kepada siapa saja bisa kamu lakukan. Lanjut terus. Dengan suaramu yang memukau. Ini dia bahaya. Dengan suaramu yang memukau. Hei iblis, hei setan, rayu mereka, bohongi mereka, kecoh mereka, ajak mereka, seru mereka pada kejahatan, pada kemungkaran. Suaramu yang memukau. Saya tanya, ketika iblis menggoda, apakah Anda dengar suara di kuping Anda? Hah? Anda dengar suara di kuping Anda enggak? Jelas tidak, tapi di mana? Di mana? Di mana? Di dadamu sendiri. Jadi sebenarnya yang berbicara, saya malas deh. singkat panjang waktunya ya Allah. Itu yang bicara siapa? Tapi dia pakai casingnya kita. Maka kata Allah, suaramu yang memukau, yang memukau, yang membuat kita terpana, terlena, seolah itu benar, karena itu suara kita sendiri. Pada itu bisikannya iblis. Tapi banyak-banyak tak harus. Beginilah iblis bekerja. Dia pakai, dia gunakan. Ini casing ini dia pakai. Dan kita gak sadar. Nanti dulu, mas, hari ini ada kajian loh. Kajian apa? Kurangnya suka. Wih, Ustaz Faisal. Maaf, paling ayat ini itu aja. Emang belum turun ayat baru. Kan itu, masih ini aja kan. Ini terus ini lagi. Ayat baru belum turun sih. Gimana? Ya udah ini aja. Ini aja. Rasulullah aja 22 tahun. Nah, kita baru belum tahu. Hah? Iya kan? Ayo, paling itu jalan udah lah. Saya gak sempat deh ini. Besok. Sampai pulang. Ada urusan lain. Tapi ini ya, ini masih penting. Yang ngomong itu siapa? Hati-hati. Allah kasih tahu. Dengan suaramu yang memukau. Berapa banyak yang bersuara itu datang? Lanjut. Kalimatnya. Berapa batalion, berapa kompi, berapa kodam, berapa pasukan itu berkuda dan berjalan kaki pasukan. Sudah 7, 16 dan 17. Dari mana dia datang? Ingatkan kembali ini. Iblis menjawab. Apapun yang Allah akan kuhalangi mereka dari jalanmu yang lurus, supaya mereka tidak kembali ke jalanmu yang lurus. Aku ajak ke jalan yang keluar dari jalan. Dari mana? Lanjut, 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kau jadikan mereka tidak bersyukur terhadap apa nikmat yang kau berikan, ya Allah, ya Allah. Supaya mereka ingkar. Aku datang dari belakang, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia ngomong. Dapat SMS, kajian spiritual Islam standar cedera. Gitu kan. Ya, Selasa lagi. Ya, Kamis lagi. Ya, Sabtu lagi. Banyak banget ini. Kajian-kajian kapan gue mau ikut. Blablabla. Gak sempat ya. Gak sempat ya. Gak sempat. Iblis datang dari depan. Dari depan siapa? Orang dari depan itu ada orang. Dari depan ada orang yang nyata kita lihat setiap hari. Waktu orang yang terdekat kita siapa? Istri, suami, anak, ayah, ibu. Mereka yang gak tahan ngomong. Ya wes kamu ngapain tiap hari kajian tapi malam-malam? Kok Mas Danu pun gak tutup? Yang terdekat, yang terdepan. Suami, istri, anak. Wih, kasihan anak saya masih kecil. Aduh, bapak saya, ibu saya, itu dari depan. Dari kanan, teman akrab ngomong. Yuk kita kembali. Itu ada undangan loh. Ini teman lama kita. Masa kajian jam berapa selesainya? Tidak sempat. Nah ini teman-teman dekat. Saudara dekat, akrab. Itu juga dari kiri. Orang yang sering berhubungan dengan kita. Belakang, yang agak jauh hubungannya tapi sesekali ketemu, juga ngomong. Dengan berbagai macam cara. Semua dia pakai. Dan kita tidak sadar suaramu yang memukau. Dia pakai suara kita. Hati-hati. Lanjut lagi terus. Ayat berapa? 35 ayat berapa tadi? Itu surat 35 ayat. Tadi surat 7. Itu penjelasan berikutnya yang awalnya bahasanya lanjut 35 ayat 5 ya. Oleh karena itu ulang sekali 35 ayat 5. Lanjut. Nah, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Manusia yang ikut golongan setan, yang mau ikut setan-setan, ikut golongan setan, untuk sama-sama memakmurkan neraka. Lanjut terus. Lanjut ayatnya. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Jelas itu. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Insya Allah amal soleh dapat ampunan ya terus dosa dan pahala yang besar. Ya terus sampai ayat 8. Sama Allah agar Allah tetap memberi petunjuk kepada kita di jalan yang lurus untuk menyelamatkan kita dari tipuan dan godaan syaitan. Tiga sembilan empat puluh satu. Siapa yang sesat, maka sesungguhnya ia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Apapun yang kita sampaikan, si penyampai yang mengingatkan tidak punya tanggung jawab apapun terhadap dosa masing-masing. Tapi kalau yang mau mengambil petunjuk ini, ya ambillah. Saya mau tanya, adakah manusia tidak menerima petunjuk dari Allah? Nah ini dia masalahnya. Ya kan? Berarti saya bahas tadi kajian spiritual Islam Kamis pukul sekian blablabla tema ini. Petunjuk bukan? Hah? Petunjuk bukan? Tinggal lagi dia mau mengambil petunjuk itu atau tidak. Jadi bukan tidak dapat hidayah, ada hidayah tetap, hanya dia tidak ambil, dia tidak terima, karena dia menolak hidayah. Oleh karena itu jangan sampai kejadian begini. Yo, kita lihat nih, jangan ngomong nanti begini. Surat 39 ayat 54. Katakan, ya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jangan tunggu azab datang dan nggak bisa ditolong lagi. Cepat kembali kamu berserah diri. Kan gitu. Caranya lewat apa? Lanjut 55. Apa yang diturunkan Allah? Apa yang diturunkan? Ikutilah dengan sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan oleh Tuhan. Apa? Al-Qur'an. Ikutilah sebaik-baiknya. Bisa senang-senang? Bisa main-main? Ikutilah sebaik-baiknya Al-Qur'an itu sebaik-baiknya full. Perfect. Ikuti penuh. Ya? Ikutilah dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang azab. Kenapa ini disediakan cepat kali sama Allah? Ikuti Quran cepat supaya baiknya. Kenapa? Nah, dua hal aja yang menjadi jawaban kita yang kedua. Yang pertama, lanjut ayat berikutnya. supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama. Ya, duri itu 1 jam lebih dengan pengusaha 1 jam 12. Masih panjang, yang 3 juga masih duri. Sudah, sabar banget. Umur-umur terus lalai. Lalai. Tadi lalai. Lewat waktu lalai. Tahajud lalai. Duha lalai. Baca Quran lalai. Lewat lalai. Aduh, kenapa saya lalai? Tuh. Nah ini jawaban yang kedua yang kita perlukan. Yuk lanjut ayat berikutnya. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, petunjuk begitu banyak datang. Azan sehari 5 waktu tuh dengar tuh petunjuk semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yo kemari sholat, sholat, sholat. Ini ku kasih kemenangan. Itu petunjuk hidayah semua datang. Tapi siapa sajakah yang mau mengambil hidayah itu? Jangan nanti katakan, coba kalau dulu aku dapat petunjuk. Petunjuk Quran itu sudah ada di rumah. Dibeli. Oh, ada lagi yang bawa seperangkat alat sholat nikah. Dicatat kitab suci disimpan, kitab suci simpan, nilai bagus dan catat. Kenapa? Masih bilang, coba kalau dulu sudah dapat petunjuk, oh petunjuk datang terus. SMS itu petunjuk. Tapi kita nggak mau mengambil petunjuk. Siapa yang nggak dapat petunjuk? Banyak, semua dapat petunjuk. Allah Maha Adil. Kenapa Allah kasih petunjuk semua? Karena Allah semua mengajak, semua kita diajak loh. Yuk ke surga yuk, nggak ada Allah. Yuk tes ke neraka dulu, nggak ada. Semua yuk ke surga, yuk ke surga, ke surga, yuk ke surga. 10:25. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Saking sakitnya azab itu, maka orang-orang kafir itu akan menebus dirinya dengan apapun yang dia miliki di dunia ini. Bahkan seadanya dia punya harta sepenuh bumi ini pun dia tukarnya rap. Tolong jangan siksa aku di neraka. Aku siapkan emas sepenuh bumi pun boleh ya. Tapi sudah tidak bisa lagi. Surat 3 ayat 91. Assalamualaikum. Masih ada orang gak sih? Masih. Alhamdulillah. Saya khawatir sudah pergi. Saya gak ngeliat. Saat pengkatku ini lagi. Ayo, ini luar biasa. Sebelum kita dibangkitkan sama Allah, diminta bertanggung jawab, Allah menentukan mati dan hidup kita. Hati-hati. Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah rahmat Allah, dari tiga ayat surat Ar-Rum ini Allah lagi merukyah. Bersihkan dirimu cepat, ibadah cepat, cepat, cepat, cepat. Don't waste the time. Jangan buang-buang waktu. Tadi kita sudah simulasi, masing-masing ambillah satu kesimpulan, masing-masing evaluasi. Salat lima waktu, ya waktu plus jamaah. Sudah laki-laki, bagi wanita tetap ya. Walaupun Rasulullah tidak marah, tidak dimotivasi berjamaah baik. Jadi kita sudah baca hadisnya, pergi berjalan ke masjid, dihitung semua. Itu masih kurang. Ya Allah, istighfar. Minta ampun sama Allah. Dan minta sama Allah, ya Allah, lapangkan, mudahkan, ya Allah, luruskan. Supaya saya mampu melakukan ini semua. Ini sendiri bisa ada sisi mama. Tidak ada yang bisa. Allah sudah janji tadi baca. Allah itu janji benar. Tidak ada yang bisa. Pasti dia benar. Tinggal waktunya kapan. Tiga puluh sembilan ayat delapan apa ya? Baru dekat ingat Allah kalau udah sulit, udah kepepet, udah nggak ada yang keluar, udah repot, udah susah, nggak ada yang ya Allah tolong. Nangis baru rajin tahajud, sanggup bangun lama sujudnya, puasa itu minta sama ya Allah tolong, ya Allah tolong, nggak ada yang keluar, nggak dekat janji beneran ya Allah. Wih, janji saya tidak akan melupakan engkau ya Allah, saya yang beramal suci dan sebagainya dan sebagainya. Datang pertolongan Allah, karena Allah adalah pertolongan. Datang, lepas semua, dibebaskan dari kesulitan saat itu. Dia pun nyaman hidupnya, nyaman, nyaman, terus lupa lagi sama Allah. Ayo, ini paling baik. Saudara. Kajian surat 30 ayat 6 ayat 16 sampai 27 ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena itu waktu banyak lagi. Karena kalau pada berikutnya kan bicarakan tentang kekuasaan Allah, bukti-bukti kebenaran kekuasaan Allah ini banyak betul penjelasan. Kita lanjut next. Mas Danu, tanggal 2 September saya ada undangan ke Jakarta. Saya undangannya unik nih, bukan kajian, masak sama istri. Di pondok pesantren anak di Uci Duren Sawit itu kurban minta dimasak, bikin kari Aceh, bikin sahur pak Aceh, bikin bubur Aceh. Gimana bubur Acehnya, oke? Kompak nih. Nanti kita masak bikin bubur Aceh, bikin nasi biryani, macam-macam minta. Ya saya oke kan, karena Sabtu kemarin saya masak di sana, masak bikin bubur Aceh, apa latihan untuk anak-anak pondok, anak pondok itu belajar masak semua. Karena di Uci, tahu Uci kan? UICCI, Tahfiz Quran cabang Turki, dan putri saya satu di sana. Itu sekarang orang tua wali dilibatkan untuk mengembangkan kreativitas anak sebagai ekstrakurikuler. Nah, saya diajukan, Pak Faisal, mau ajukan apa? Wah, udah Pak, masak-masak aja deh saya. Berhubungan dengan wanita, terus kemudian apa? Outbound ringan. Oke, masuk. Ada jadi 2 September saya tugasnya mengolah ya daging kurban. Nah, terus insya Allah itu 2 September ke Sabtu ya, 30 minggu terus 1 Senin ya, 2 September Selasa, Satu Jumat, dua Sabtu, tiga Minggu, empat Senin, lima September, itu saya ada di Pondok Indah. Gitu, menyampaikan kajian. Nah, bisakah kita mengatur di 7 September saya masuk kembali? Kalau bisa memang lagi ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, ada yang terjadi sesuatu di luar keluarga saya enggak pernah bayangkan. Saya enggak tahu ini terjadi tiba-tiba dan kayaknya ada perubahan arah hidup ini. Teman-teman, kenal enggak askar kaum? Pernah dengar? Tahu? Apa itu? Ya, pondok pesantren yang bagaimana? Tahfiz Quran yang bagaimana? Yang sering menang di televisi sekarang. Ya, pemimpinnya, ketua yayasannya Bobby Harry Bowo. Ya, yang tiap Selasa malam Rabu ada pertemuan di Masjid TBI di Atin, gitu ya. Nah, kalau Anda sering nonton TV lomba anak-anak, yang anak-anak saya menghafal Quran, terus dia membacakan dengan gerak. Ada, pernah nonton? Tari-tari ini kan juara terus. Inna fi khalqis samawati wal ardh, gitu kan? Minasyaitan, syaitan di sini. Gitu ya. Ya, askar kauni ini pondok pesantren yang sangat luar biasa yang mengajarkan menghafal Quran dengan slogan menghafal Quran semudah tersenyum. Dan betul-betul rupanya begitu mudahnya, karena mereka menghafal ayat langsung ngerti makna, sehingga body language-nya kerja menjelaskan maknanya itu, dan mereka menghafalnya di halaman berapa, surat ayat berapa jelas, bahkan di baris berapa ada kata-kata khusus pun mereka ingat. Kalau putra putri Anda, keluarga mau masuk ke pondok ini, tesnya 5 hari. Tinggal di pondok 5 hari. Dinilai kemandiriannya, sholat subuhnya, tahajudnya, baca Qurannya, etik, semua. Dari 5 hari itu baru diputuskan bisa ikut askar kaumnya atau tidak. Ini sangat luar biasa. Dan satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang punya cabang di Mesir. Ya kan? Semua orang belajar di Mesir. Sekarang askar kaum ini buka cabang di Mesir. Anak-anak Mesir belajar Al-Quran dengan gerak ini dari askar kaum. Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Jadi info baru ya? Apa itu up to date? Akhirnya, apa yang terjadi? Saudara sekalian, di luar dugaan saya, putra saya nomor 4, Muhammad Kausar Al-Abra, baru saja selesai SD, baru mau masuk SMP. Dia tidak daftar di manapun, cuma mau ke askar kaumnya. Adiknya kelas 4 baru naik kelas 5, baru sekolah berapa sebulan dua bulan ini. Kedua-dua putra putri saya dengan izin Allah lulus masuk askar kaumnya tanpa tes. Dan kedua anak ini full beasiswa 100%. Jadi saya tak bayar apapun, makan, minum, tinggal, semua total. Yang laki-laki di pondok pesantren Cikarang, askar kaumnya cabang di Cikarang. Yang perempuan itu di pondok pesantren Depok, askar kaumnya Depok, katanya. Saya udah gak punya anak lagi di rumah saya. Bulan madu lagi berdua sama istri. Maka istri mulai ikut terus kemana-mana. Karena gak ada lagi yang dijaga. Saya mau buat itu sebenarnya yang tugas jaga rumah. Beliau tugas di Bekasi malah ditugaskan kepada aku, kami pada pergi rumah kosong, jadi beliau bukan buat di rumah saya. Teman-teman, maksud saya arah kehidupan kami ini ada kemungkinan kami akan lebih banyak di Jakarta. Saya belum berani mengatakan begitu, tapi akan banyak waktu di Jakarta karena untuk bisa ya minggu tiap waktu bisa ke pondok anak untuk memperhatikan, dan kelihatannya akan ada kerjasama ringan antara pondok-pondok itu dengan saya dalam membangun Al-Quran. Itu maka tanggal 7 September itu kalau Mas Tanu diizinkan bisa dia tersedia lupa, kalau memungkinkan akan baik sekali saya bisa melanjutkan program menyelesaikan album 20-27. Ya, insya Allah. Jadi saya tunggu kabar yang maksudnya. Nanti kalau bisa Mama Sofi pasangnya yang ke depan. Kalau bisa. Ya, teman-teman malam hari ini ya ada 12 hari di Jakarta. Saya mau pulang dulu. Bukan kalian sama istri bersama saya terus. Cuman ada taklim-taklim di pekerjaan yang saya selesaikan. Tadinya saya merencanakan sampai dengan 15 Mas. Ya, teman-teman, saya buka apa namanya? Ini masih sama saya. Mas Riki mana? Ada. Mas Riki dengan senang hati dan baik hati memberikan pinjaman pada saya kios milik orang tuanya yang ada di apa? Menteng Square, Tower A. Mas Riki luar biasa, Tower A itu 1000 apartemen setahun itu. Yang udah terisi 75% katanya. Jadi target kerja 500 apartemen aja kita bisa kelola, itu sudah sangat dahsyat. Dan kios milik orang tuanya itu pas di depan lift antara. Jadi strategis betul. Dan di dalamnya saya udah ada meja semuanya dan udah ada prak tinggal dibersihkan. Cuma saya lagi cari solusi dua. Satu, tidak boleh hidup kompor di situ. Kalau saya membuka semacam warung, maka harus bawa makanan jadi. Karena untuk dapur itu di lantai satu, Mas. Saya lagi memikirkan how to market. Itanya. Bagaimana untuk memberitahukan di tower kita ya. Di tower ada tuh 500 apartemen di situ tahu keberadaan kita. Itu sudah dahsyat. Itu pertama, tidak boleh kompor. Yang kedua, yang harus kita bisa pikirkan cara memasarkannya, mengkomunikasikan ke pemukim-pemukim apartemen. Jadi kenapa belum jadi saya buka kemarin? Karena it is not enough time. If only 1 or 2 weeks, maka tidak cukup. Untuk tes itu perlu nanti sebulan kan? Dengan terkoordinasi dengan baik. Ini hari ini insya Allah kunci saya kembalikan. Cuma itu penjelasan saya. Saya berminat dengan kios. Nah, apa yang saya sampaikan? Ini tadi bubur yang dimakan tadi cocok nggak? Kira-kira marketable nggak? Marketable nggak? Soal bukan enak tidaknya, saya tanya marketable punya nilai pasar nggak? Ada harga jual nggak? Ada demandnya nggak? Udah itu yang paling penting. Kalau ada harga pasar, punya nilai jual dan harga ada permintaan di pasar, saya berani. Nah, mungkin pertama kita buka, kita buat promo apa yang saya undang dari SCB untuk meramaikan dulu di sana. Karena ada sudah rasa. Saya undang majelis dari Foto Indah, dari Bintang, dari mana? Yang saya punya majelis pun ada datang untuk meramaikan depan. Paling itu dulu. Ya, dan kan bukan hanya bubur. Anda terbayang, saya gambarkan aja. Saya punya impian mempunyai satu counter gitu tentang serba bubur. Jadi saya buka satu apa sekarang namanya magic jar. Bukan magic cup ya, bukan masak tapi hanya pemanas itu ya. Satu tulis ini bubur rempah aja star sambil prasmanan ambil sendiri. Terus